إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi Was-Sunnah dan kita telah memasuki pembahasan tentang hal-hal yang terlarang selama berihram. Dan telah kita sebutkan 3 poin dari larangan-larangan selama ihram. Yang pertama, memakai pakaian yang diukur sesuai dengan kondisi tubuh seseorang. Maka jubah, gamis, dan yang lainnya tidak diperbolehkan dikenakan selama ihram. Adapun wanita diperbolehkan mengenakan pakaian apa saja yang memenuhi standar syar'i bagi seorang wanita muslimah, terkecuali yang tidak diperbolehkan baginya memakai penutup wajah yang dirancang untuk menutup wajah atau cadar, dan memakai kaos tangan. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian. Tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian baik di tubuh, demikian pula pada pakaian. Yang ketiga, menghilangkan bulu atau rambut dengan sengaja. Demikian pula memotong kuku. Ini semua termasuk hal-hal yang terlarang selama ihram. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, taghtiyatu ra'sir rajuli bimulasiqin lahu. Taghtiyatu ra'sir rajul, menutup kepala seorang laki-laki. Menutup kepala seorang laki-laki. Bimulasiqin lahu, dengan sesuatu yang menempel di kepala tersebut. Dengan sesuatu yang menempel di kepala itu. Maka tidak diperbolehkan menggunakan penutup kepala yang menempel di kepala bagi seorang laki-laki. Memakai sorban, memakai burnus seperti pakaian orang-orang Maroko, bagian belakangnya itu ada penutup kepalanya, itu disebut burnus. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wala yalbas al-amaim wala al-baranis. Seorang yang sedang berihram tidak diperbolehkan memakai imamah, sorban, dan tidak pula burnus. Dan mencakup apa saja yang menutupi kepala, yang melekat di kepala. Kopiah atau kolansuah, blankon, atau apa saja, topi, tidak diperbolehkan. Adapun yang tidak melekat di kepala, seperti misalnya memakai payung, atau ketika seseorang berada di dalam mobil, di dalam bus, ada pelindung di atas kepalanya, atap mobil, maka yang demikian tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa, diperbolehkan. Kaum Syiah mereka berlebihan dalam hal ini. Penutup kepala apa saja mereka tidak membolehkan. Oleh karena itu, terlihat kalau di musim haji, pada masa-masa ihram, kalau antum melihat ada bis yang bahagian kepalanya itu dihilangkan, biasanya itu orang-orang Syiah. Ya, jadi mereka berangkat menuju Arafah tanpa penutup kepala bis, jadi terbuka. Karena mereka meyakini bahwa penutup kepala apa saja tidak diperbolehkan. Walahu al-istidlalu bil khaymati wa nahwiha ka syajarah. Dan boleh berlindung, bernaung dengan menggunakan kemah dan yang semisalnya seperti pohon. Nah, ini yang seperti yang kita sebutkan, yang tidak melekat langsung di kepala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berangkat ke Arafah, sebelum memasuki Arafah beliau ke Namirah dan telah disiapkan bagi beliau kemah untuk berteduh di dalam kemah tersebut. Ini menunjukkan bahwa berlindung dengan sesuatu yang tidak melekat langsung di kepala, hal tersebut diperbolehkan. Wa yajuzu lil muhrimi an yastadhilla bisyamsiyyati 'inda al-hajah. Dan diperbolehkan bagi seorang berihram untuk bernaung dengan menggunakan syamsiyah, pelindung matahari, maksudnya payung. Syamsiyah atau midhallah. Apabila dalam kondisi hajat. Kondisi hajat dan tidak hajat pun boleh. Ya, boleh secara mutlak. Apakah hajah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Sekedar seorang ingin berlindung, tidak mengapa, diperbolehkan. Jangan sampai ada yang memahami bahwa ungkapan yang boleh sebutkan ini berarti menunjukkan kalau tidak ada hajah, tidak boleh. Boleh. Tetap diperbolehkan menggunakan payung secara mutlak. Wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha bima 'umila 'ala qadarihi. Dan wanita dilarang untuk menutup wajahnya dengan menggunakan sesuatu yang diukur atau dibuat sesuai kadar wajahnya, seperti kan niqab wal burqa', seperti cadar atau purdah yang dirancang khusus untuk menutupi wajah. Wa yajibu 'alaiha taghtiyatu wajhiha bil khimar 'inda wujudi ar-rijal al-ajanib. Dan diwajibkan baginya menutupi wajahnya dengan kerudung. Ya, jadi dari yang atas kepalanya diulurkan ke wajahnya, ini wajib apabila di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki asing. Wa mamnu'atun min lubsil qaffazain, dan wanita dilarang untuk memakai kaos tangan. Wa talbasu ma sya'at min athiyabi mimma yunasibuha. Dan diperbolehkan bagi wanita untuk memakai pakaian apa saja yang sesuai dengannya, dengan syarat memenuhi standar syar'i. Wa man tatayyaba aw ghatta ra'sahu aw labisa makhitan jahilan aw nasiyan aw mukraha fala syai'a 'alaihi. Barang siapa yang memakai wangi-wangian atau menutup kepalanya atau memakai pakaian berjahit karena tidak mengetahui hukum, pertama, atau karena dia lupa, dia tidak mengingatnya, atau karena terpaksa, maka tidak ada denda baginya, tidak ada apa-apa baginya, la syai'a 'alaihi, tidak terkena hukum apa-apa karena dia tidak tahu hukumnya, atau karena dia lupa, dia tahu tapi dia lupa, akhirnya dia menutup kepalanya ya, karena dia lupa atau karena terpaksa, yakni dia ada yang memaksanya, maka ini semua la syai'a 'alaihi. ya, tidak ada dosa baginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Telah dimaafkan bagi umatku kekeliruan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa atasnya. Hadis ini dihasankan Al-Albani rahimahullah. Famata 'alima al-jahilu aw dzakara an-nasi aw zala al-ikrah, maka apabila orang yang jahil sudah berilmu tentangnya, atau orang yang lupa telah mengingatnya, atau orang yang dipaksa telah hilang unsur pemaksaan tersebut, fa'alaihi man'u istidamati hadzal mahdzur, maka wajib untuk mencegah berkelanjutannya sesuatu yang diharamkan tersebut, karena telah hilang sesuatu yang dengannya dia menjadi udzur. Yang kelima dari yang terlarang selama ihram, aqdun nikahi lahu wa li ghairihi, akad nikah, melakukan akad nikah untuknya atau untuk yang lain. Yang dimaksud untuknya, yakni dia menikah ketika itu. Untuk yang lain, misalnya dia menjadi walinya, dia menjadi walinya. Jadi apakah dia menjadi pelaku yang menikah atau yang menjadi walinya, maka ini semua tidak diperbolehkan. Melamar atau dilamarkan untuknya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhthub wa la yukhthab alaihi." Seorang berihram tidak boleh menikah, yakni menetapkan akad nikah, dan tidak boleh menikahkan yang lain sebagai wali atau yang lainnya, dan tidak boleh melamar, dan tidak diperbolehkan dilamarkan untuknya. Ini semua tidak diperbolehkan. Apa yang dinukilkan dan diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sementara beliau sedang ihram, ini kekeliruan. Telah keliru Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam memberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Maimunah. Yang sahih, dan itu berita dari Maimunah sendiri. Demikian pula Abu Rafi' yang menjadi perantara antara Nabi alaihissalatu wassalam dengan Maimunah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan di saat ihram. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan pernikahan di saat sedang ihram. Barang siapa yang melakukan pernikahan, melakukan akad sementara sedang ihram, maka akad tersebut batil. Akadnya batil, namun tidak merusak haji. Tidak merusak hajinya. Hanya merusak pernikahan yang terjadi. Merusak akad yang dilakukan pada saat dia ihram. Sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Yang keenam, al-wathu fil farji. Al-wathu fil farj, menyetubuhi istri pada farajnya, yakni melakukan jima'. Wa huwa mufsidun lil haji qabla tahallul al-awwal, dan ini merusak haji apabila dia melakukannya sebelum at-tahallul al-awwal, sebelum tahallul al-awwal. Yang dimaksud at-tahallul al-awwal yaitu melakukan aktivitas di tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah dari Arafah kemudian menginap di Muzdalifah, mengerjakan salatul fajar di Muzdalifah, lalu berangkat kembali menuju ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang di syariatkan untuk dikerjakan pada tanggal tersebut adalah melontar jamarat, jamaratul Aqabah. Kemudian menyembelih. Kemudian mencukur. Kemudian tawaf al-ifadah. Tawaf al-ifadah. Apabila dia telah melontar jamarat, jamaratul Aqabah pada tanggal 10, dan dia telah mencukur, maka dia telah memasuki tahallul al-awwal, yang pertama. Tahallul yang pertama. Itu disebut at-tahallul al-awwal. Kenapa disebut at-tahallul al-awwal? Karena telah dihalalkan baginya segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Yang tadinya tidak diperbolehkan memakai pakaian berjahit, jadi boleh. Tidak boleh memakai wangi-wangian, jadi boleh memakai wangi-wangian. Dan seterusnya dari hal-hal yang dilarang pada masa ihram, kecuali satu yang masih tidak diperbolehkan, yaitu al-jima. Al-jima tidak diperbolehkan kecuali apabila dia telah melakukan tawaf al-ifadah. Jika dia telah melakukan tawaf al-ifadah, maka dia at-tahallul, telah melakukan tahallul yang kedua. Ya. Sehingga halal baginya segala sesuatu. Nah, apabila seorang mendatangi istrinya sebelum at-tahallul awal, sebelum melontar jamaratul Aqabah, dan sebelum dia mencukur, maka ini merusak hajinya. Mufsidul hajj. Merusak haji. Misalnya sedang wukuf di Arafah, dia mendatangi istrinya. Atau sedang menginap di Mina, dia mendatangi istrinya. Atau sedang di Muzdalifah. Ini merusak haji, ya. Maka haji yang dikerjakan pada saat itu batal. Namun dia wajib menyempurnakan hajinya sampai selesai. Wajib hukumnya. Meskipun telah batal. Wajib hukumnya disempurnakan. Ya. Dan wajib dia membayar dam dengan menyembelih seekor unta. Bukan kambing, seekor unta. Dan wajib dia mengganti hajinya pada tahun yang berikutnya. Jadi sangat berat akibat seorang yang melanggar dengan mendatangi istrinya sebelum at-tahallul al-awwal. Walau ba'dal wukufi ba'arafah. Meskipun dia telah melakukan wukuf di Arafah. Meskipun dia telah wukuf di Arafah. Seperti di Muzdalifah misalnya. Atau pada tanggal 10. Tapi dia belum melontar jamarah. Maka merusak hajinya. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci pada pembahasan fidyah. Yang ketujuh, al-mubasyarah fi madun al-farj. Mendatangi keluarga meskipun tanpa melakukan persetubuhan. Wala tufsidun nusuk. Namun tidak merusak nusuk. Namun tetap tidak boleh dilakukan. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka haji, maka tidak boleh ada rafath. Ar-rafath mencakup al-jima', ya, mencakup hal-hal yang menjadi pembukaannya dan mencakup berbicara tentangnya. Namun selain dari al-jima', tidak merusak haji. Tidak merusak haji yang dia kerjakan. Wakadha al-qubla wal-lams wal-nadha bishahwa. Demikian pula al-qubla, ya, wal-lams menyentuh dan melihat dengan syahwat. Naam. Yang kedelapan, qatlu sayyidil barri wastiyaduh. Membunuh hewan darat dan memburunya. Yani berburu selama ihram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqtulu sayyida wa antum hurum. Jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan sementara kalian sedang ihram. Sementara kalian sedang ihram. yang dimaksud di sini adalah hewan yang biasa dijadikan sebagai hewan buruan, hewan yang liar, dari hewan darat, dari hewan darat, maka tidak diperbolehkan. Bahkan memberi isyarat pun tidak diperbolehkan. Atau hewan tersebut diburu untuknya sementara dia sedang ihram, tidak diperbolehkan. Ini semua hal-hal yang tidak diperbolehkan selama ihram. Wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil hil wal haram. Dan diperbolehkan membunuh hewan-hewan fasik. Disebut fasik karena dia menyakiti yang lainnya. Jadi hewan tersebut mu'zi, mengganggu, menyakiti, ya. Yang Allah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya, baik di tanah halal atau di tanah haram. Lil muhrim wa ghairi, baik dia sedang berihram atau tidak, boleh membunuhnya. Wahyal ghurab, burung gagak. Wal fa'ratu, dan tikus. Wal aqrabu, dan apa aqrab? Hah? Apa aqrab? Kelas berapa? Aqrab enggak tahu. Apa aqrab? Hah? Kala jengking. Wal hada'atu, wal hada'ah, burung, ya, termasuk hewan buas, burung, ya, yang makanannya itu dari burung-burung yang kecil, ya, diterkam, atau dari bangkai-bangkai. Naam, atau dari hewan-hewan. Naam. Entah apa bahasa Indonesianya. Raja Wali atau apa? Hah? Raja Wali. Bukan elang. Sama. Raja sama. Naam. Ini boleh dibunuh. Wal hayyah, ular. Wal kalbul aqur, apa itu kalb? Hah? Hah? Ayam. Apa? Ngomong apa itu? Nah, wal kalbu al aqur, kambing, kok kambing? Anjing. Anjing al aqur, disebut aqur ini karena dia ganas, menyakiti, mengganggu manusia. Nah, menerkam. Maka ini tidak, ini boleh dibunuh. Adapun anjing yang tidak buas, yang tidak menerkam, secara zahir mafhum dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak diperbolehkan dibunuh. Wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qadli saydil barr, la bil isyara wala bi ghairiha. Aini. Dan tidak diperbolehkan baginya menjadi pembantu untuk membunuh hewan buruan tersebut, buruan darat. Apakah dengan isyarat atau dengan yang lainnya? Misalnya ini ingin berburu, dia tidak berihram. Sementara saya berihram. Lalu saya mengatakan, itu. Hah? Kejar, sana, sini. Dia membantu. Mengisyaratkan. Nah, ini enggak boleh. Atau yang halal ini mengatakan, yang sedang tidak berihram, mengatakan kepada yang berihram, kamu tunggu saya. Saya ingin berburu untukmu. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala yajuzu aklu ma'sida min ajlihi, dan tidak diperbolehkan memakan hewan buruan yang diburu untuknya, karena dia. Namun kalau ada seorang yang tidak sedang berihram berburu bukan karena untuk seorang yang berihram dan tidak ada isyarat bagi seorang berihram, maka diperbolehkan. Diperbolehkan memakannya bagi yang berihram. Yang kesembilan, la yajuzu lil muhrim wa la ghairihi wala ghairihi qat'u syajaril haram aw nabatuhu ratbul ghairul mu'dzi. Tidak diperbolehkan bagi seorang berihram dan yang lainnya memotong pepohonan yang ada di tanah haram atau tumbuhannya yang hijau, yang tumbuh, yang tidak mengganggu. Wa yajuzu qat'u al-awsal al-mu'dhiyati fi at-tariq, dan diperbolehkan memotong ranting-ranting yang mengganggu di jalan. Wa yustathna min syajaril haram al-idkhir, kecuali tumbuhan al-idkhir. Ini dikecualikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abbas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan di tanah haram, termasuk memotong ranting-ranting pepohonan. Ya, maka Ibn Abbas mengatakan kecuali idkhir wahai Rasulullah, karena mereka membutuhkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kecuali al-idkhir. Al-idkhir tumbuhan yang ma'ruf, sejenis rerumputan yang tumbuh di tanah haram. Wa ma anbatahu al-adamiyun, dan apa yang ditumbuhkan oleh manusia. Artinya dia tidak tumbuh liar. Ada seorang misalnya di Madinah atau di Makkah berkebun, dia menanam jeruk atau menanam semangka. Ya. Kemudian panen, dia mengambilnya. Setelah itu dia ingin mengganti buah yang lain misalnya, maka dia mencabut akarnya. Ini boleh karena manusia sendiri yang menanamnya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang tumbuh secara liar. Adapun yang ditanam oleh manusia itu sendiri maka diperbolehkan. Kata beliau di sini bil ijma', berdasarkan ijma' ulama. Namun ada sebagian yang menukil dari al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau tidak membolehkan untuk memotong pepohonan secara mutlak, baik yang ditumbuhkan oleh manusia itu sendiri, yang ditanam oleh manusia, atau yang tumbuh secara liar. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam, dan itu pendapat jumhur ulama, diperbolehkan apabila manusia itu sendiri yang menanamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan tentang hal-hal yang dilarang selama ihram. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.